Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Dzulqa'dah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 8 Agustus 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dalam membaca karya Syekhuna Al-Allamah Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamadani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uquli Bisharhi Thalathatil Usul. Karya beliau dalam menjelaskan ataukah mensyarah apa yang ada dari matan Thalathatul Usul. Pada pertemuan terakhir, walhamdulillah kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim ataukah muslimah, yaitu al-amalu bihi, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi alaihi rahmatullah. Dan pada pertemuan terakhir pula telah kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Ubay terhadap permasalahan yang ketiga yang wajib untuk diketahui seorang muslim ataukah muslimah, yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah ad-da'watu ilaih. Dan telah kita baca penjelasan dari Syekhuna hafizahullah tentang perkara-perkara ataukah adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang da'i, yang harus dimiliki oleh seorang yang mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah memasuki adab yang pertama yang dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, awalan al-hirsu ala hidayatin nas. Seorang da'i, seorang pengajar harus memiliki semangat dalam menyampaikan hidayah kepada manusia, menyampaikan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. وَتَبْلِغُهُمْ دِينَ اللَّهِ. Mereka bersemangat dalam mengajarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah azza wa jal, yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia sebelum nanti di akhirah. Maka adab seorang da'i atau sifat seorang da'i yang pantas untuk dimiliki adalah al-hirsu, ketika dia memiliki semangat dalam menyampaikan faedah-faedah ilmiah yang dia miliki, ilmu yang telah dia kuasai. Kita masuk kepada adab yang kedua. Berkata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah thaniyan, sifat kedua atau adab kedua yang harus dimiliki oleh seorang da'i, ar-rifku. Dia harus memiliki sifat ar-rifku, lemah lembut. Fa inna rifqa lam yakun fi syai'in illa zanah. Kelemah lembutan tidak akan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, akan memperindahnya, akan memperbagus perkara-perkara tersebut. Walam yunza' min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelemah lembutan tersebut dicabut dari satu perkara, dicabut dari sifat seorang muslim, sifat seorang da'i, yang artinya dia tidak memiliki sifat lemah lembut. Yang dia miliki adalah sifat kaku. Apa yang dia miliki dari pendapat, harus itu yang dikerjakan, harus itu yang dijalankan. Ketika dia mengingkari sebuah kemungkaran, tidak memiliki sifat ar-rifku, tidak memiliki sifat lemah lembut, maka dia akan mengingkari kemungkaran tersebut tanpa memikirkan kemudaratan yang akan timbul, kemudaratan yang lebih besar atau bahkan hilang kemaslahatan ketika orang-orang yang berada di sekitarnya lari dari dakwah dia karena tidak memiliki sifat ar-rifku tadi, kelemah lembutan, kaku. Maka tidaklah dicabut sifat ar-rifku tersebut dari seorang da'i secara khusus atau dari segala sesuatu apapun illa syadah, kecuali akan menjadikan jelek sesuatu tersebut, akan menjadi buruk. Ketika sesuatu ada sifat lemah lembutnya, maka akan menjadi bagus, akan memperindah. Tapi kalau dicabut, maka akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Disebutkan oleh Al-Muhaqqiq, bisa antum lihat pada hasyiah nomor 1 bagi yang memiliki kitab. Yushiru syaikhu hafidhahullahu ta'ala ila ma akhrajahu al-imamu Ahmad fil musnad. Al-Syaikh Ubaid hafidhahullahu ta'ala mengisyaratkan terhadap sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh al-imamu Ahmad dalam musnadnya. Min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, adalah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma kana rifku fi syai'in qattu illa zanah, wala uzila an syai'in illa syanah. Satu perkara jika ada sikap atau sifat ar-rifku di dalamnya, kelemah lembutan, maka akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Dan apabila dicabut dari sesuatu tersebut, sifat kelemah lembutan akan menjadi sesuatu yang syanah, akan menjadi sesuatu yang buruk dan tidak baik. Shahahul Albani fi Shahihil Jami', hadis yang diriwayatkan oleh atau disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam Shahih Al-Jami', karya dari beliau alaihi rahmatullah. Maka ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, sifat da'i, sifat seorang pengajar, sifat seorang yang menyeru agar manusia berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, dia harus memiliki ar-rifku, lemah lembut. Adapun sifat yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah, thalithan, al-hikmah. Sifat yang ketiga bagi seorang da'i adalah al-hikmah. InsyaAllah ta'ala akan disebutkan dalil yang bersumber dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, yang keempat, al-maw'idhatul hasanah. Seorang da'i harus memiliki sikap atau sifat al-maw'idhatul hasanah, senang untuk menasihati dengan nasihat yang baik. senang untuk menasihati orang lain, orang-orang yang berada di sekitarnya dengan nasihat yang baik. Khamisan, yang kelima, al-mujadalatu billati hiya ahsan. Seorang da'i ketika ada keadaan dia harus berdiskusi, dia harus berdebat, menyampaikan apa yang dia miliki dari al-haq, maka dia berdiskusi dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Debat bukan debat kusir, bukan debat untuk mencari kelemahan orang lain, bukan debat untuk menjual akidah dan agama dia, tapi diskusi yang baik yang insyaallah ta'ala akan diisyaratkan oleh Syekh Hafidhahullah. Beliau akan menjelaskan sifat yang ketiga yang berkaitan dengan al-hikmah. Berkata Syekh Hafidhahullah, wal hikmatu hiya, dan maksud dari sikap al-hikmah, sifat hikmah yang harus dimiliki oleh seorang da'i, adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ini namanya hikmah. Sehingga apabila seorang da'i, seorang pengajar, tidak memiliki sikap hikmah, artinya dia akan mudah melakukan sebuah kedzaliman, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena hikmah adalah lawan dari kedzaliman tersebut. Dengan adanya hikmah, dia akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan seringkali ana ulangi, dalam majelis-majelis yang ada, bagaimana kita bisa mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan al-hikmah. Tidak terburu-buru dalam mengingkari sebuah kemungkaran, karena secara umum keterburu-buruan itu adalah sebuah sifat yang berasal dari syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan wal ajalatu minasyaitan. Keterburu-buruan, ketergesa-gesaan, al-ajalah adalah dari syaitan. Wat-ta'anni minallah. Dan tenang, tidak terburu-buru, pikir panjang dalam menghadapi satu permasalahan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ajalatu minasyaitan wat-ta'anni minallah. A'immatus salaf wa 'ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum, telah mencontohkan tidak boleh seorang melakukan semua hal didasari dengan sifat ajalah, terburu-buru. Akan tetapi di sisi lain, kita harus mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan fitrah ajalah tersebut kepada manusia. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat yang mulia, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan memiliki sifat dasar atau tabiat dasar al-ajal, senang terburu-buru, tergesa-gesa. Sehingga para immatus salaf berusaha bagaimana menggabungkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan. Khuliqal insanu min ajal, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Mereka tidak ingin terburu-buru. Akan tetapi sifat dasar manusia adalah seorang yang pasti akan selalu tergesa-gesa, musta'jil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dalam menghadapi problematika kehidupan, selalu dia ingin cepat selesai, selalu ingin cepat terburu-buru. Selalu ingin terburu-buru dalam menyelesaikan perkara yang dia hadapi. Maka a'immatus salaf telah mengamalkan tiga hal yang itu dijelaskan oleh mereka dari kalangan sahabat, tabi'in, sampai ke para a'immatus salaf, yang mereka lakukan dengan al-ajalah, yang mereka lakukan dengan tergesa-gesa, dan ini adalah sesuatu yang warid dari mereka, dan itu tidak tercela sebagaimana apa yang di dalam hadis tersebut. Maka hadis ini memiliki beberapa sifat yang dikecualikan, paling tidaknya ada 3 sifat yang dimiliki dan selalu dikerjakan dengan al-ajalah, dengan terburu-buru oleh a'immatus salaf kita. Yang pertama, al-akl. Ketika mereka makan, cepat mereka makan. Dijelaskan oleh sebahagian mereka, kenapa? Karena waktu untuk makan, kalau kita pakai untuk menikmatinya, merasakan kelezatannya, dan yang seterusnya, akan menghabiskan waktu untuk sibuk dengan ilmu syar'i. Sehingga mereka makan langsung, model telan, cepat. Selesai makan, kembali lagi kepada amalannya. Sedang merojaah Al-Quran, kembali merojaah. Sedang menghafal hadis Nabi SAW, kembali menghafal. Sedang merojaah ilmu, kembali merojaah. Ini yang pertama. Keadaan yang pertama, al-akl. Yang kedua, al-kitabah. Ketika mereka menulis, cepat tulisan-tulisan mereka. Di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara peninggalan a'immatus salaf, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, begitu pula murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, mereka memiliki warisan-warisan ilmu, dan inilah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis yang telah kita ketahui bersama, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Yang mana seorang nabi atau para nabi seluruhnya tidak akan mewarisi harta benda dari dinar atau dirham. Innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu-ilmu syar'i. Kalau kita melihat warisan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnul Qayyim alaihi marahmatullah, yang dikenal di dalam bahasa syar'i dengan makhtutat, tulisan-tulisan tangan mereka ketika mentaklif, menelurkan karya-karya ilmiah. Ibnul Qayyim memiliki kitab Zadul Ma'ad dan yang seterusnya dari karya-karya imamain, Ibnul Qayyim wa Ibn Taimiyah, guru beliau. Maka kita saksikan dari makhtutat yang ada, warisan mereka, tulisannya itu terlihat sekali bahwa mereka menulis karya-karya tersebut, faedah-faedah salafiyah, faedah-faedah ilmiah tersebut, alal ajalah, dengan cepat. Karena tulisan mereka bukan memakai khat riqah. Tulisan mereka bagi orang yang belum terbiasa tidak akan bisa membaca. Karena memang kalau kita bisa menyebutkan dalam tanda kutip tulisan yang jelek, karena cepat. Seperti kalau kita kiaskan mungkin tulisan dokter di zaman sekarang, cepat mereka menulis resep, akhirnya tidak tahu mana A, mana B, mana C, karena mereka aja yang faham, dan orang-orang yang mendalami ilmu medis. Bukan artinya kita mengistihza, mempermainkan, mengolok-olok karya-karya mereka, tulisan-tulisan tangan mereka. La, justru sebaliknya, kita memuliakan dengan menyebutkan hal ini, karena mereka mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh para sahabah dan tabi'in as-salaf yang sebelum mereka, sehingga mereka menuliskan karya-karya ilmiah tersebut alal ajalah. Ini yang kedua, al-kitabah, ketika mereka menulis dalam keadaan cepat. Yang ketiga adalah al-mashyu, ketika mereka berjalan. Di antara adab yang mereka sunnahkan, yang mereka lakukan, a'immatus salaf, adalah berjalan dengan cepat. Tidak berjalan dengan santai, satu langkah demi satu langkah, kecuali ketika seseorang akan menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika kalian menuju masjid, alaikum bisakinah, wajib atas kalian untuk jalan dengan tenang. Tapi kalau mau ke pasar atau mau ke tempat belanjaan atau kemanapun, dengan cepat. Ini apa yang mereka amalkan. Sehingga tabiat dasar manusia, khuliqal insanu min ajal, mereka arahkan kepada 3 perkara ini. Seorang insan musta'jil. Naam, musta'jil fi aklihi. Seorang insan musta'jil. Naam, musta'jil fi masyihi. Seorang insan musta'jil. Naam, musta'jil fi kitabatihi. Akan tetapi hukum asal dari al-ajalah adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-ajalatu min asyaitan. Maka seorang da'i tidak diperkenankan untuk dia memiliki sifat al-ajalah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah al-hikmah. Ketika seseorang akan mengingkari sebuah kemungkaran, seorang yang non-muslim, seorang yang kafir, dia datangi, dia ini seorang da'i, membawa agama Allah, membawa syariat-syariat Allah Azza wa Jal dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dia datangi seorang kafir ke rumahnya dalam rangka berdakwah. Kemudian di rumah tersebut dia melihat ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian dia nasihatkan kepada seorang kafir tersebut, gambar makhluk bernyawa ini adalah haram. Dia bawakan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang memajang gambar-gambar makhluk bernyawa. Azab yang paling pedih akan dirasakan oleh mereka yang menggambar, dan yang seterusnya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi dia masih kafir, ini bukan sebuah hikmah. Artinya dia belum menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena kemungkaran yang harus dia ingkari pertama kali adalah kekufuran orang tersebut. Bagaimana orang tersebut bisa masuk ke dalam Islam? Bagaimana orang tersebut bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Naam, kita yakini ini adalah keharaman. Gambar, fotografi dan yang semisalnya, lukisan adalah sebuah keharaman. Akan tetapi keharaman mana yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kekufuran dia? Keyakinan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Keyakinan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pendamping dan yang seterusnya dari keyakinan-keyakinan kufur. Maka haruslah seorang da'i memiliki sifat hikmah, mengingkari sebuah kemungkaran sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Wal mau'idhatul hasanah, kata Syekh. Sifat yang keempat adalah mau'idhatul hasanah. Apa itu? At-targhib wa tarhib. Ketika seorang da'i memiliki sikap at-targhib wa tarhib, senang memberikan arahan, senang memberikan nasihat, senang memberikan wejangan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, wa tarhib, dan sisi lain tidak dia lupakan, menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kemaksiatan. At-targhib memotivasi, memberikan nasihat agar orang terus berada di atas jalur istiqamah, terus rajin untuk melaksanakan sholat lima waktu, terus rajin dalam membaca Al-Quranul Karim, terus rajin dalam menjaga amal-amal zahir yang dia miliki. Ini namanya targhib, memberikan motivasi, memberikan semangat, at-tashji', agar dia terus bisa berada di atas jalur ketaatan. Sisi lain, jangan sampai dia lupakan at-tarhib, dia menakuti manusia, dia menakuti orang-orang di sekitarnya untuk jauh dari kemaksiatan, untuk jauh dari kesyirikan, untuk jauh dari kebid'ahan, kekufuran. Ini harus bergandeng, tidak boleh ditinggal salah satunya. Karena kalau ditinggal salah satunya, berarti kita telah lepas dari akidah yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memiliki dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, basyiran wa nadhiran. Ini sifat dasar bagi seorang dai. Basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira, di sisi lain memperingatkan dari dosa dan kemaksiatan. Artinya mengabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki al-jannah, di sisi lain dia harus memberitahukan pula bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki an-nar. Dan ini yang sayangnya banyak dilupakan oleh para duat yang ada di zaman sekarang, dengan alasan mereka takut kehilangan masa, dengan alasan mereka takut kehilangan pengikut, sehingga yang disampaikan adalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Mereka tidak mau menyinggung permasalahan fitnah, mereka tidak mau menyinggung permasalahan kesyirikan. Kalau kita bahas syirik, nanti lari. orang-orang yang menyembah kubur. Kalau kita membahas syirik, membahas fitnah, membahas bid'ah, nanti lari orang-orang yang menganggap bahwasanya perkara-perkara bid'ah itu adalah satu amalan soleh. Maka dari sini kita bisa melihat kualitas dari dakwah yang mereka bawakan. Dakwah yang mereka bawakan artinya dengan tujuan utama memperbanyak massa, memperbanyak pengikut. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berdakwah bukanlah untuk mencari massa, mencari pengikut. Lihatlah bagaimana seorang nabi yang ada di dalam hadis yang sahih tidak memiliki pengikut kecuali satu atau dua orang saja. Seorang nabi yang pasti membawa al-haq, yang pasti membawa kebenaran. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan besar bahwasanya dakwah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita bukanlah dakwah untuk mengumpulkan pengikut, bukan memperbanyak kuantitas. Dan dakwah salafiyah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus berjalan walaupun yang ada pada dakwah salafiyah hanya satu atau dua orang atau segelintir orang. Dakwah salafiyah tidak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan dakwah salafiyah. Oleh karena itu ikhwati fillah yarakumullah, ketika kita mendapati seorang dai, seorang pengajar yang menginginkan yang jadi pembahasannya adalah kebaikan, permasalahan yang tidak menyinggung fitnah, permasalahan yang tidak menyinggung kesyirikan, yang tidak menyinggung at-tarhib, maka ketahuilah bahwasanya dia bukanlah seorang dai yang sesuai dengan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri, yasta'milu kullan min huma fi mawdi'ihi. Seorang dai akan menggunakan dua metode tersebut, yaitu at-targhib wa tarhib, basyiran wa nadhiran tadi, sesuai dengan tempatnya. Ketika dia harus menyampaikan busyra, kabar gembira, itu yang dia sampaikan, kabar gembira kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia harus menyampaikan an-nadhir atau at-tanzir atau at-tahdzir, peringatan, maka itu pula yang dia sampaikan pada tempatnya. Ini sifat yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mujadalah billati hi ahsan, dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah, wal mujadalatul hasanatu au billati hi ahsan, diskusi dengan cara yang baik, berdebat dengan cara yang baik. Idza kanal mad'u yahtaju ila mujadalati yuzilu anhu syubah, apabila seorang yang dia dakwahi, seorang yang dia ajak bicara, seorang yang dia ajarkan membutuhkan mujadalah, membutuhkan adanya diskusi untuk yuzilu anhu syubah, untuk menghilangkan sekian banyak kerancuan pikiran, untuk menghilangkan sekian banyak syubhat yang ada pada dirinya. Jadi kita mendakwahkan satu perkara kepada orang tua kita misalkan, maka namanya kita adalah ad-da'i. Orang tua kita namanya adalah al-mad'u, yang kita dakwahi. Maka bila orang tua kita membutuhkan adanya diskusi untuk menghilangkan syubhat yang ada di fikiran-fikiran mereka, maka yang dituntut oleh Allah Azza wa Jal dan merupakan sifat seorang da'i yang bermanhaj, yang berakidah dan akidahnya Nabi SAW adalah mujadalah al-hasanah, berdiskusi dengan cara yang baik. Bukan yang seperti saya isyaratkan tadi, diskusi atau debat dengan debat kusir. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wa yasluku aqrabu tariqin li wusulil haqqi ilaih, dan dia menggunakan cara yang paling pantas agar al-haq, agar kebenaran itu bisa sampai kepada orang tersebut. Agar kebenaran bisa sampai kepada orang tersebut. Jangan sampai dengan sebab dia mendakwahkan ajaran Islam, akhirnya seorang tersebut lari dari Islam, seorang tersebut lari dari as-sunnah. Maka yang demikian adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat dari seorang dai. Dia diskusi dengan cara yang baik, dan diskusi atau debat tadi dilakukan apabila ada hajah, apabila ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Yuzilu anhu syubah, untuk menghilangkan syubhat yang ada pada orang yang kita dakwahi, untuk menghilangkan syubhat yang ada pada teman kita ketika kita mengajak sunnah kepada dia. Ayo ta'lim, ayo ngaji, ayo membahas hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia membawakan syubhat, ada kerancuan pikiran yang dia miliki. Ini baru ada diskusi, ada debat. Tapi kalau keadaannya aman-aman saja, aman terkendali, tentram, tidak ada permasalahan, maka yang namanya al-jidal, debat, diskusi, hukum asalnya adalah sesuatu yang madzmum, sesuatu yang tercela, yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Alasannya banyak disebutkan oleh para ulama. Globalnya, secara umum, agar tidak memberikan ruang kepada mereka ahlul bid'ah wa dhalal untuk menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kenapa para du'at as-salafiyin, kenapa para ustad-ustad kita, kenapa para masyayikh kita, bahkan kenapa para imah kita, jarang ternukil dari mereka ada debat-debat terbuka, diskusi-diskusi terbuka. Kenapa? Salah satu alasannya karena mereka tidak ingin syubhat-syubhat yang ada tersebar di halayak ramai. Karena kalau kita membuka sebuah diskusi terbuka, orang-orang yang akan hadir bukan hanya para talabatul ilm. Orang yang hadir adalah orang-orang yang mungkin sholatnya bolong-bolong pun akan hadir menghadiri diskusi terbuka tersebut, debat terbuka. Sebagaimana hal ini sering dilakukan oleh haula al-hizbiyun. Ali Hasan Al-Halabi sering sekali melakukan diskusi terbuka. Lebih lagi da'i roja yang bernama Firanda, berapa kali diskusi terbuka yang dia miliki. Sampai ada di YouTube, disiarkan. Dia diskusi, debat terbuka dengan seorang NU, seorang sufi. Tersebar seperti ini artinya apa? Syubhat yang ada di sisi sufi tersebut, seorang NU tadi, akan didengar oleh masyarakat. Kalau dia tidak bisa membantah dengan cara yang hikmah, tidak bisa mematahkan syubhat tersebut, selesai. Oh ternyata tahlilan itu ada dalilnya. Oh ternyata yasinan itu ada dalilnya. Oh ternyata maulid itu ada dalilnya. Dan sekian amalan kebid'ahan dijadikan sebagai sebuah amalan soleh. Bersumber dari diskusi terbuka, debat terbuka tadi. Maka ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan, boleh kita diskusi. Tapi ketika tidak ada kebutuhan, maka tidak pantas untuk seorang dai membiarkan syubhat-syubhat ahlul bid'ah wa dhalal keluar dari fikiran-fikiran mereka, keluar dari lisan-lisan mereka. Biar terkubur pada ajaran-ajaran mereka saja. Mereka menyatakan Yasin itu ada dalilnya, biarkan, biarkan. Mereka mengatakan tahlil itu ada dalilnya, biarkan. Maulid Nabi ada, nisfur rajab, dan seterusnya dari amalan-amalan kebid'ahan, biarkan. Tapi jangan sampai syubhat ini tersebar di tengah-tengah masyarakat muslimin, awamul muslimin, yang mereka belum tentu bisa menangkap apa itu syubhat, apa itu kerancuan pikiran yang ada dimiliki kaum sufiyah, akan mudah masuk. Yang dituntut oleh kaum salafiyin, kata mereka, adalah dalil. Sementara yasinan ada dalilnya, iqra'u ala mautakum surata yasin. Bahkan ditambah lagi dalam riwayat lain, iqra'u ala mautakum yasin, tanpa ada lafaz surah. Seakan-akan dalilnya luar biasa. Disebutkan periwayatan dari sini, rijalul isnad, dipaparkan sama mereka. Apakah ini membawa kemaslahatan? Kalla wa alfu kalla. Malah akan mendatangkan sebuah kemudharatan. Masuk syubhat itu kepada pemikiran orang awam, yang akhirnya mereka berkesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Maka syubhat-syubhat sufiyah, syubhat-syubhat kaum sururiyah, tidak pantas untuk kita biarkan didengar dan tersebar di masyarakat muslimin, terlebih di tengah para talabatul ilm. Biarkan mereka saja yang bisa meyakini hal tersebut sebagai amalan soleh. Kalaupun sampai kepada kita, walhamdulillah, para ulama telah menjelaskan tentang derajat kesahihan hadis yang telah kita baca tadi, yang mereka jadikan sebagai dalil bolehnya Yasin. Ternyata setelah diteliti, hadis tersebut bukan hanya berderajat dhaif, bukan hanya hadis yang lemah. Kalau hadis yang lemah ini lemah, akan tetapi mungkin kalau ada jalur periwayatan lain dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bisa menaik kepada hadis yang hasan. Tapi ternyata diteliti oleh para ulama al-muhaddithin yang memang ahli bidang hadis, ternyata hadis tersebut adalah hadis yang mungkar, tidak ada asalnya, la aslalahu, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang seperti ini akhirnya ulama lagi yang bekerja untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Maka kalau dari awal kita tidak perlu mengadakan diskusi, mengadakan debat, apalagi debat terbuka, maka tidak usah kita ladeni permintaan-permintaan dari kaum hisbiyu. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah wara'ah kama qala ta'ala, beliau menyebutkan dalil dari apa yang telah beliau paparkan tadi. Apa dalilnya? Ketika seorang da'i harus hikmah, seorang da'i harus memiliki nasihat yang baik, seorang da'i harus ketika berdiskusi dengan diskusi yang baik. Ud'u ila sabili rabbik. Kata Allah Azza wa Jal, ud'u ila sabili rabbik. Dakwahkanlah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwahkanlah mereka. Ajaklah mereka untuk bisa berjalan di jalan Rabbmu. Untuk bisa berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berdakwah? Bil hikmah. Cara berdakwah adalah dengan cara yang hikmah. Telah kita sebutkan makna hikmah dari penjelasan Syekhuna. Wal mau'idhatil hasanah. Dengan cara al mau'idhah al hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum, dan diskusilah, debatlah mereka. Billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha mengetahui tentang kesesatan-kesesatan mereka. Wa huwa a'lam bil muhtadin, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah zat yang mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan al-hidayah. Dinukilkan oleh Syekhuna ucapan atau tafsir dari Al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah, Abul Fida, qala Al-Hafidh Ibn Kathir. Berkata Al-Hafidh Ibn Kathir alaihi rahmatullah, yakulu ta'ala amiran rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyada'u wal khalqa ilallahi bil hikmah. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam agar tetap mendakwahkan agama ini kepada umat manusia bil hikmah, dengan cara yang hikmah, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Qala Ibn Jarir, begitu pula Al-Imam Ibn Jarir Al-Mufassir telah menyebutkan di dalam penjelasan beliau dalam ayat ini, wa huwa ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah. Apa makna hikmah? Dengan cara hikmah mendakwahkan ajaran Allah dengan cara hikmah. Maksud dari hal tersebut, kata Ibn Jarir alaihi rahmatullah, ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah, apa yang telah diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, ataukah As-Sunnah. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis beliau yang sahih alaihi salatu wassalam, maka itulah Al-Hikmah. Jadi kita menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mau'idhatil hasanah, dan nasihat yang baik, ay maksudnya adalah bima fihi minaz zawajir wal waqa'i bin nas dzakkarahum biha. Apa maksudnya mau'idhah hasanah? Bima fihi minaz zawajir wal waqa'i bin nas. Apa-apa yang ada dari teguran Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, dari teguran Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, wal waqa'i. Makna waqa'i seperti yang telah kita ketahui, al ahwal wal ahdath, kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau dari umat-umat terdahulu, bin nas, yang terjadi di tengah-tengah manusia, dzakkarahum biha, mereka para dai tersebut mengingatkan hamba-hamba Allah, mengingatkan manusia biha, dengan kejadian dan teguran-teguran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Apa tujuannya? Liyuhziru ba'sallahi ta'ala, agar mereka manusia bisa berhati-hati dari azab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya nasihat, dengan adanya at-targhib wa tarhib tadi, dia memberikan motivasi untuk amalan saleh dan menakut-nakuti manusia dari kejelekan dan kemaksiatan, mereka akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan mereka bisa melakukan amalan-amalan saleh, mengantarkan mereka tetap berada di atas jalur al-istiqamah. Kita lanjutkan sedikit apa yang telah disebutkan oleh Syekhuna pada penjelasan wajadilhum billati hiya ahsan setelah adzan al-isya bi'idznillahi ta'ala. Al-muadzin falyatafaddal. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa qawluhu wajadilhum billati hiya ahsan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan diskusilah, debatlah mereka dengan cara yang baik. Ai maksudnya manihtaja minhum ila munadharati wajidal, bagi mereka yang membutuhkan, perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Jabiri. Beliau mendidik kita dengan tarbiyah salafiyah, bukan mendidik kita dengan tarbiyah sayyi'ah. Apa kata Syekh? Manihtaja minhum, di antara mereka yang kita dakwahkan, kita sampaikan ajaran Allah, kita sampaikan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka membutuhkan munadharah wajidal, membutuhkan debat atau diskusi, maka itulah orang-orang yang bisa untuk kita sampaikan diskusi tadi, dengan catatan diskusi dengan cara yang baik. Falyakun bil wajhil hasani, diskusi itu, debat tadi harus dengan cara yang baik. Birifkin walinin wa husni khitabin. Bagaimana cara yang baik tersebut? Diberikan tiga contoh oleh beliau. Cara yang pertama, berdebat atau berdiskusi dengan rifq, dengan lemah lembut, tidak mengangkat suara, tidak ngotot-ngototan, tenang. Kemudian cara yang kedua, lin, dengan lembut dan tidak memaksakan kehendak. Ini cara yang kedua, lembut dan tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, husni khitabin, dengan lafaz yang baik, dengan lafaz yang sopan, yang penuh dengan sopan santun, yang penuh dengan adab yang mulia, tidak mencibir, tidak menghardik, tidak mencaci, dan yang seterusnya. Ini yang dimaukan dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat, janganlah kalian berdiskusi dengan ahlul kitab, dengan al-yahud wan nasara, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Illa alladziina dzalamu minhum, kecuali dari kalangan orang-orang yang zalim di antara mereka, maka tidak pantas untuk berdebat dengan orang yang zalim, karena mereka adalah orang mujadil, orang yang senang berdebat, senang berdiskusi, bukan membutuhkan kebenaran. Yang mereka cari adalah kegaduhan, yang mereka cari adalah keributan. Fa'amrahu ta'ala bilinil janib. Fa'amrahu ta'ala, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala bilinil janib, harus dengan cara yang lembut ketika berdiskusi atau berdebat tadi. Kama amara Musa wa Harun, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, hina ba'athahuma ila Fir'aun, ketika Allah mengutus mereka kepada Fir'aun. Faqal, maka Allah Azza wa Jalla memberikan wasiatnya, faqula lahu qawlan layyinan, sampaikanlah kepada Fir'aun wahai Musa dan Harun, qawlan layyinan, ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang baik. Ingatkan dia terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, ingatkan dia tentang akhirah, ingatkan dia dari kedzaliman-kedzaliman yang telah dia kerjakan, dengan ucapan-ucapan yang baik. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia bisa menjadi seorang yang mengingat dosa-dosa dan kemaksiatannya sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun ketika harus berdiskusi dengan Fir'aun, mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berjidal, berdiskusi. Dan telah kita sebutkan siapa yang pantas untuk kita lakukan debat atau diskusi kepada mereka. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Insyaallah taala penjelasan dari Syekhuna akan kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Afwan, ana mau bertanya bagaimana kalau kita menasehati dan yang dinasehati melawan? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Ketika kita menasihati orang, janganlah kita memiliki target orang tersebut harus menerima nasihat kita. Kalau dia terima, walhamdulillah. Kalau dia tolak, kita enggak bisa maksa. La ikraha fid din. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada paksaan dalam agama ini. Harus kamu nasihat, harus celanamu cingkrang, harus. Nasihat harus dengan cara yang baik. Ketika kita nasihati, diterima, walhamdulillah. Ajarnya, pahalanya untuk kita. Ayo menghafal Al-Quran. Ketika dia mendengar, dia hafalkan Quran, pahalanya untuk kita. Tapi ketika dia membantah, membangkang, bahkan mencela, lasta 'alaihim bimusaytir. Kita tidak bisa menyetir mereka. Hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang tersisa. Maka kalau dia melawan, tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali lasta 'alaihim bimusaytir. Dan lihat bagaimana dakwah Nabi alaihi salatu wasallam ketika Abu Jahal menghardik Nabi, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah artinya dakwah beliau selalu diterima? Tidak. Dilawan oleh musyrikin. Maka jangan kita berputus asa dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang penjelasannya untuk kita bersabar di atas ajaran Islam atau di atas jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apa hukumnya menyimpan sebuah gambar atau foto di dalam rumah seperti foto KTP atau kenangan masa kecil? Apakah kita mendapatkan dosa? Kalau yang pertama tidak, foto KTP tidak mendapatkan dosa. Sama seperti kita menyimpan uang di dompet-dompet kita, gambar makhluk bernyawa. Tapi itu masuk ke dalam pembahasan yang disebutkan para ulama sebagai ad-darurah. Harus, mau tidak mau kita memegang uang, mau tidak mau kita foto KTP, mau tidak mau kita harus foto untuk paspor, dan yang seterusnya. Ini terpaksa, ad-darurah. Tidak bisa untuk kita hindari, karena itu adalah peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita yang harus kita taati. Ketika kita tidak mungkin untuk menjadi seorang warga yang ilegal tanpa KTP, tanpa paspor, ketika keluar kan tidak mungkin kita keluar negeri tanpa adanya paspor, tidak mungkin kita berangkat umroh tanpa adanya paspor. Jadi syarat utama adalah paspor yang di dalamnya ada foto. Maka ini masuk kepada perkara ad-darurah, terpaksa, yang tidak masuk ke dalam perbuatan dosa biidznillahi ta'ala, karena kita mukroh dan dipaksa dengan keadaan yang ada. Kalau ada pilihan, tentu kita memilih sesuatu yang selamat. Adapun yang kedua, foto kenangan masa kecil, maka ahsannya untuk ditinggalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabinya alaihi salatu wassalam telah menjelaskan tentang azab yang pedih yang disiapkan untuk mereka yang bermudah-mudahan dalam memajang ataukah menyimpan, walaupun di HP dia simpan foto masa kecilnya untuk kenang-kenangan. Enggak perlu untuk kenang-kenangan disimpan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Berfikirlah ke depan. Berfikirlah bagaimana kita bisa mendapatkan jannah yang sudah lalu. Kita kecil, kita bayi. Khali, biarkan sudah lewat. Enggak perlu kita kenang lagi. Yang kita targetkan adalah ke depan. Bagaimana kita memiliki masa depan yang cerah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkaitan dengan foto-foto kenangan, silahkan untuk dibakar atau dilenyapkan. Apakah termasuk hikmah kami mencegahnya dari perbuatan buruk dan mengajaknya kebaikan, namun ia masih tetap melakukan perbuatan buruknya lalu kami mendiamkannya? Kalau yang dimaksud adalah ketika dia menasehati, kemudian dia mendapatkan celaan, artinya dinasehati tidak didengar, atau mungkin keadaannya yang pertama, dinasihati didengar di awal, akan tapi sudah berjalannya waktu ternyata tidak didengar lagi, maka dia mendiamkan. Dia manusia biasa, mengajak kebaikan untuk bisa diikuti, tapi ketika tidak diikuti, maka dia mungkin bosan untuk menasihatinya. Maka yang kita nasihati kepada dia, janganlah bosan dengan kalimatut thayyibah, janganlah bosan dengan nasihat-nasihat yang baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Fadzakir, ingatkanlah manusia. Ingatkanlah orang yang berada di kanan kiri kita, nasihati. Biarkan kita disebut sebagai orang yang cerewet, biarkan. Kita disebut sebagai orang yang tidak bisa toleransi. Orang yang ini, orang yang itu, biarkan mereka mencela. Yang kita amalkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sabda nabinya alaihi salatu wassalam. Fadzakir, kata Allah, ingatkanlah mereka, nasihati mereka. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi jangan didiamkan dengan kesalahan yang ada dan yang terjadi, karena ketika ada kemaksiatan, ada kemungkaran, kemudian kita diamkan, maka akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diam dari kemungkaran yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum makan daging kelinci? Silahkan. Daging kelinci adalah daging yang halal. Afwan, ana mau tanya, bolehkah kita memasang bendera di bulan Agustus dengan niatan merayakan hari kemerdekaan RI? Kalau pertanyaannya sampai pada titik bulan Agustus, titik, boleh. Bolehkah kita memasang bendera di bulan Agustus, titik, boleh. Tapi kalau ada setelahnya dengan niatan merayakan hari kemerdekaan, tidak, kita memasang bendera dengan niatan taat kepada pemerintah. Bukan dengan, atau bukan dalam rangka merayakan, dengan niatan merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita rayakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak sholat lima waktu, banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak bersedekah. Itu kita cara bersyukur dengan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuk negara kita. Bukan dengan memasang bendera. Tapi kita masang bendera, jangan disalahfahami, berarti kita ikut merayakan kemerdekaan. Kita merayakan kemerdekaan dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bendera yang kita pasang adalah dalam rangka taat kepada waliul amr. Taat kepada pemerintah muslim yang mereka adalah orang-orang yang wajib untuk kita taati. Toh tidak ada kemaksiatan dan tidak ada pelanggaran syariat ketika kita memasang bendera tersebut. Lain halnya ketika kita memasang bendera kemudian kita mewajibkan seluruh thalabah, seluruh santri untuk hormat bendera setiap sore. Lah, ini kemaksiatan. Maka ketika tidak ada unsur kemaksiatan, dipersilahkan, karena itu adalah masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Atii Allah wa atiiur rasula wa ulil amri minkum." Dan ada selebaran resmi dari pemerintah kita, jazahumullahu khaira, untuk memasang bendera dari 1 Agustus kalau tidak salah sampai 30 Agustus atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bagaimana keadaan Ustaz Muhammad Arsyad dan apakah beliau dai salafi? Kaif dai salafi? Dia adalah seorang yang mencela Syekh Rabi'. Kaif dikatakan dia dai salafi? Ketika dia mengatakan kebenaran bersama Muhammad bin Hadi walaupun 3 orang masyayikh kibar menyelisihi Muhammad bin Hadi. Kaif dai salafi yang demikian? Tidak mendidik umat dengan terbiah salafiyah. Maka kita katakan kaif dia menjadi dai salafi? Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.